La taghdab falakal jannah. Jangan marah, kamu dapat surga. Jangan marah, kamu dapat surga. Bayangin teman-teman. Ada orang yang ngejanjiin kepada kita satu villa. Gak usah jauh-jauh deh. Di Kota Baru Parahyangan aja. Villa dengan lake view. Villanya tuh di sebelah danau gitu di Kota Baru yang harga villanya sekitar 5 miliar. Dan itu uang semua. 5 miliar satu villanya. Tipe 200. Tiga lantai, ada carport, ada garasi, dikasih mobil pula, ada Alphard di depan situ. Dia bilang, kalau kamu gak marah ketika kamu bisa marah, saya kasih ini villa buat kamu. Bisa gak nahan marah? Bisa banget, mau digimanain juga, dipancing-pancing gak akan marah. Wah, ditampar-tampar, ya. Mangga aja silahkan. Villa, dapat villa dengan Alphard kan ya, mau banget kan? La taghdab falakal jannah. Sesungguhnya jannah itu lebih baik daripada villa di Kota Baru dengan lake view. Masalah iman, percaya enggak sih sama janji Allah itu doang masalahnya. Bukan masalah ada apa enggak, tapi percaya apa enggak. Karena itu pasti ada, hanya kita pertama ajulah, pengennya yang sekarang, enggak mau nunggu, enggak sabaran. Yang kedua, kadang-kadang emang kita raib, sedikit ragu. Padahal kata Allah, la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Kalau kita enggak ragu, pasti jadi petunjuk dalam ketakwaan. Jadi bayangin, enggak marah dapat villa. Enggak marah, enggak usah dilanjutin. Enggak marah gitu aja. Dapat villa, dapat rumah, dapat surga, dapat pasangan yang paling. Jadi kalau kita misalnya dalam keadaan dipancing, ah enggak apa-apa deh, saya dapat jannah di sisi Allah. Wa ma indallahi khair. Wa ma indallahi ahsan, apa yang ada di sisi Allah lebih baik kalau kita tidak marah. La taghdab falakal jannah. Coba kalau ibu-ibu, ditaruh di depan ibu-ibu sebuah tas Hermes, harganya 700 juta. Bertahtakan ada berlian-berliannya gitu, keren pokoknya. Dan tas itu di dunia hanya ada dua. Satu dipakai Angelina Jolie, satu lagi buat kita. Gak usah Angelina Jolie deh. Siapa gitu? Artis dunia teh. Ada aja pokoknya cewek gitu. Kalau saya mah gak kenal artis dunia karena artis saya itu cuma istri. Cuma ada tiga gitu. Satu dipakai sama ratu mana gitu, ratu Eropa misalnya. Satu lagi dipakai sama ratu Arab. Satu lagi buat kita. Syaratnya cuma satu bu. Jangan marah. Ketika ada yang usil, ketika ada SMS nyasar, ketika ada orang yang fitnah, ketika ada yang macam-macam di sosmed, segala macam apapun bentuk pancingannya, la taghdab falaka herme. Coba. Janganlah kamu marah, kamu dapat tas herme. Mau banget kan? Kalau buat saya pribadi, janganlah kamu marah, kamu dapat villa atau rumah terbuat dari kayu, kayak etnik gitu, ada di atas sebuah bukit, view-nya laut, kamu tinggal turun tangga, itu lautnya tuh ombaknya bagus banget. Coba jangan marah kamu dapat villa di situ tuh kayak di Maldives gitu. Wah saya nggak akan marah. Silahkan aja pancing-pancing saya tidak akan marah. Kalau percaya, tapi kalau nggak percaya, semua itu nggak akan ada gunanya. Tetap aja kita mengikuti hawa nafsu. Ternyata janji untuk nggak marah itu gede banget loh. Jannah nggak tanggung-tanggung. Allah ngejanjiin surga. Kenapa kok bisa kayak gitu banget? Padahal marah urusan sepele dalam hidup kita. Karena dampak dari marah itu luar biasa. Bagi kita, bagi orang lain, bagi agama, bagi iman, dampak dari marah itu luar biasa. Allah pengen nyelamatin hambanya dengan melarang dia marah dan dikasih surga. Itu cara Allah menyelamatkan kita. Marah itu fitrah. Allah kasih sebagai ujian dalam hati manusia. Karena kenapa Allah kasih sifat marah? Biar Allah bisa melihat siapa hambanya yang sabar bisa dan siapa yang tidak sabar. Dan Allah tahu, orang kalau marah itu pasti dikuasai setan. Kalau sudah dikuasai setan, setan gak mungkin bawa dia ke surga, pasti bawa dia ke neraka. Karena setan butuh lebih banyak geng di dalam neraka. Emang gue mau masuk neraka sendiri, gak ridho. Setan juga gak ridho masuk neraka sendiri. Masuk nerakanya asiknya tuh rame-rame. Kalau kita asiknya tuh rame-rame, nongkrong, jalan, main, kemana gitu. Kalau setan asiknya tuh ke neraka rame-rame. Rame-rame dia bawa sebanyak mungkin hamba-hamba Allah. Dan Allah juga berjanji setiap kali setan pengen bawa dia ke neraka, Allah akan menyelamatkan hambanya. Bisa dengan diampuni dosanya, taubat, bisa dengan dijanjikan kebaikan-kebaikan surga, salah satunya dengan menahan amarah. Jadi teman-teman, al-hilmu gak akan jadi halim kalau kita nahan amarahnya cuma sekali. Coba jadikan nahan amarah itu kayak karakter bagi kita.